Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa an Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza amara amiran ala jaysin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallah. Bahwasanya Rasulullah SAW jika menentukan seorang amir, ammara amiran, ala jaisin atas satu pasukan tentara, au sariyatin atas satu regu, ini sariyah pasukan tentara juga, tapi lebih kecil. Biasanya Rasulullah SAW akan memberikan wasiat, fi khasatihi bitaqwallah, akan memberikan wasiat pada dia pribadi, untuk hendaklah engkau bertakwa pada Allah. Waman ma'ahu minal muslimina khaira, dan juga mewasiatkan untuk seluruh pasukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian beliau akan berpesan, ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu wala taghullu wala taghduru atau wala taghdiru. Berperanglah, tetapi jangan mencuri pampasan perang. Dan jangan khianat. Taghdiru membatalkan janji atau menyelisihi perjanjian. Wala tumassilu, dan jangan mencacati musuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, kalau engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila thalathi khusal, maka jangan langsung diperangi. Ini masyaallah, hadis ini penting sekali untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang di luar Islam yang menuduh Islam ini tersebar dengan perang. Perhatikan dulu apa ucapan Rasulullah SAW. Ketika mengutus pasukan perang, berpesan untuk berperang karena Allah, untuk Allah ila akhirih, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan perintah pertamanya. Kalau kalian bertemu musuh, fad'uhum ila thalathi khisal, ajaklah mereka kepada tiga poin. Fa'ayyatuhunna ma'ajabuk faqbal minhum, yang manapun yang mereka terima dari tiga tawaran tadi, maka terima dari mereka. Wa kaffa anhum, dan jangan perangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaklah mereka kepada thalathi khusal secara global, kemudian diulangi secara rinci. Ud'uhum ilal Islam, ajaklah kepada Islam, diajak untuk masuk Islam. Itu yang pertama, sebelum diperangi. Fa'in ajabuk faqbal minhum, kalau mereka menyambut dan menerima ajakan tersebut, maka terimalah dari mereka dan jangan diperangi. Thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajak mereka untuk berhijrah dari negeri mereka, negeri kufar, ke negeri para muhajirin. Wa akhbirhum, dan khabarkan pada mereka, annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Khabarkan pada mereka, kalau mereka melakukannya, maka mereka akan mendapatkan hak persis sama untuk mereka, sama seperti haknya para muhajirin. Dan kewajiban mereka sama dengan kewajibannya para muhajirin. Fa in abau an yatahawwalu minha, kalau mereka menolak untuk hijrah, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka ketahuilah berarti mereka kedudukannya seperti orang-orang badu, orang Arab badui dari kalangan muslimin. Yujra alaihim hukmullahi ta'ala, berlangsung pada mereka hukum Allah subhanahu wa ta'ala. wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai', tetapi mereka tidak mendapatkan hak dari fai' dan pampasan perang kaum muslimin sedikit pun, karena mereka tidak tergabung di dalam negeri muslimin. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau ikut berjihad bersama muslimin. Fa inhum abau, kalau mereka menolak masuk Islam, maka jangan ditanya hijrah tidak hijrahnya. Udah itu pembahasan tadi berkait dengan yang pertama, kalau mau masuk Islam. Kalau menolak untuk masuk Islam, fas'alhumul jizyah, maka bagi mereka jizyah, membayar pajak. Fa inhum ajabuka, karena mereka mau menyambut ajakan tersebut untuk tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, membayar jizyah dalam keadaan mereka tetap di agama mereka, karena la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka menerima itu, faqbal minhum wa kaffa anhum, kalau mereka mau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, membayar pajak kepada negeri muslimin, dan kemudian mereka mentaati aturan yang ada di negeri muslimin, faqbal minhum wa kaffa anhum, terimalah dari mereka dan tahan tangan-tangan dari mereka, jangan diperangi, dibiarkan hidup di tengah-tengah kaum muslimin sebagai kafir apa? Kafir dhimmi. Berarti perang tadi bukan untuk memaksa masuk Islam, bukan, sama sekali. Tetapi perang itu agar mereka tidak menjadi pengganggu dan penentang Islam. Kalau mereka mau hidup tidak mengganggu kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin atau berdampingan dengan kaum muslimin seperti Yahudi di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu dengan Yahudi. Mereka dalam agamanya, kaum muslimin dalam agamanya. Fa'inhum abau, kalau ternyata yang kedua ini juga mereka tolak, masuk Islam tidak mau, membayar upeti juga tidak mau, tunduk juga tidak mau, fasta'in billah wa qatilhum, maka minta tolonglah kepada Allah, perangi mereka. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, masih dalam hadis yang panjang dari Rasulullah SAW, yang insyaAllah kalian hafalkan harfan-harfan. Kalian ini penting. Kalian akan bisa menjawab sekian syubhat. Syubhatnya khawarij dan juga syubhatnya para orientalis barat yang menganggap Islam ini memaksa orang untuk masuk Islam dengan peperangan, padahal tidak sama sekali. Semua terjawab di sini. Juga bantahan terhadap kaum khawarij yang membunuh anak-anak perempuan dan sebagainya, meledakkan bom di pasar-pasar, itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Nabi yang menyatakan wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Dalam riwayat lain, la taqtulu imra'atan wala asifan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, dan jangan bunuh asif. Asif itu adalah para pegawai, para petani, para pekerja yang tidak ikut perang. Istilah sekarang disebut apa? Sipil, rakyat sipil. Masya Allah, betapa mulianya agama ini. Tidak seperti tuduhan-tuduhan mereka bahwa agama Islam itu kejam, ini itu dan sebagainya. Kadzab, dusta mereka. Itu kemungkinan yang paling jelas. Ada kemungkinan kedua, enggak kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Mereka enggak kenal Islam yang benar. Mereka melihatnya Islam dari para teroris, maka dikira itu adalah ajaran Islam, padahal itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kembali kepada kitab. Masih berlanjut hadisnya. Wa idza hasarta ahla husnin. Kalau kalian mengepung penduduk kufar di sebuah benteng, husn adalah benteng. Fa araduka an taj'al lahum dhimmatan nabiyyi. Kalau mereka menginginkan untuk engkau jadikan untuk mereka jaminan Nabi, fala taj'al lahum dimmatallahi wa dammatan nabiy. Kalau mereka ingin mendapatkan jaminan Allah dan Rasulnya, maka jangan berikan jaminan Allah dan Rasulnya. Walakin ij'alnahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Tetapi berikan jaminanmu sendiri dan jaminan sahabat-sahabatmu. Qul inna a'udzubikumullah. Hadza wajhul istishhad. Kalian kasih tanda, kasih stabilo atau kasih garis atas merah supaya nyala. Kemudian kamu tulis hadza huwa syahid. Ini syahidnya. Mengapa? Karena pembahasan kita adalah tentang ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati rasulih. Apa maksudnya memberikan jaminan? Misalnya begini. Penduduk negeri yang ada di benteng tadi berkata, kami mau mengikuti permintaan kalian. Bahwasanya kami akan bayar pajak, kami ingin, tapi kami minta jaminan. Baik. Jamin. Jangan kalian tulis dalam perjanjian tadi tulisannya bahwasanya kalian penduduk negeri ini dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Jangan. Tetapi tulis saya dan sahabat-sahabat saya menjamin. Mengapa demikian? Karena belum tentu kamu bisa menepatinya. Maka jangan gampang-gampang mengatakan jaminan Allah. Apakah kamu bisa menegakkannya? Belum tentu. Sehingga dikatakan, kalau mereka meminta dhimmatullah wa rasulih, kata Nabi, fala taj'allahum dhimmatullahi wa dhimmatar rasulih. Jangan berikan pada mereka jaminan Allah atau jaminan Rasulnya. Walakini ja'allahum, tetapi jadikan untuk mereka jaminanmu sendiri. Saya menjamin. Nama Fulan bin Fulan. Tanda tangan, cap, stempel. Ini, jaminan dari saya dan pasukan saya. Udah. Cukup. Mengapa? Dikatakan fa innakum in taghfiru dimamakum wa dimmata ashabikum ahwan. Karena kalian, kalau kalian melanggar jaminan-jaminan kalian sendiri atau jaminan sahabat-sahabat kalian sendiri, lebih ringan ahwan daripada engkau memberikan jaminan atas nama Allah, kami berikan jaminan Allah, kemudian kamu melanggarnya. Atau dimata Rasulih. Maka lebih ringan kalau engkau melanggar jaminan kalian sendiri. Wa idha hasarta ahla hisnin. Kalau engkau mengepung sebuah benteng. Faraduka an tanzilahum ala hukmillah. Kalau mereka berkata, kami ingin dihukumi dengan hukum Allah. Kami ingin dihukumi dengan hukum Allah. Fala tanzilhum. Maka jangan berikan pada mereka hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmik, tetapi berikan pada mereka hukummu, saya menghukumi kalian. Mengapa? Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah amla. Karena engkau tidak tahu apakah engkau mencocoki hukum Allah atau tidak. Hati-hati. Perhatikan baik-baik dan jangan salah paham. Adapun kesahihan hadisnya rawahu Muslim. Hadis sahih. Tetapi jangan sampai salah paham ketika dikatakan hukmullah. Kami ingin, kata penduduk benteng tadi, dihukumi dengan hukum Allah. Terus kamu hukumi. Ya, saya hukumi dengan hukum Allah. Begini, begini, begini. Apakah yang kamu hukumi pas dengan hukum Allah atau tidak? Ya istihad. Ya itu istihad kamu kan? Belum tentu tepat kan? Jangan. Kepada mereka, kamu katakan saya akan menghukumi kalian dengan hukum kami. Saya, Fulan ibn Fulan, menghukumi kalian dengan begini, begini, begini, begini. Tetapi kitanya berusaha untuk mencocoki hukum Allah SWT. Sehingga kalau sampai ada sesuatu yang salah, atau sesuatu yang kurang adil misalnya, maka penduduk negeri itu tidak akan berkata, masa hukum Allah kayak gini? Masa seperti ini hukum Allah? Maka kamu jangan sembarangan. Walaupun kamu dan seluruh kaum muslimin wajib mengikuti hukum Allah, tetapi kepada mereka dalam perjanjian tadi, jangan ditulis ini hukum Allah pada kalian, jangan. Tulis ini hukum saya Fulan bin Fulan, atau kami Fulan bin Fulan dengan pasukannya, menghukumi kalian dengan ini, ini, ini. Paham ya? dengan berusaha untuk mencocokkan hukum Allah. Ini hukum saya yang saya berusaha untuk mencocokkan hukum Allah Taala. Mau contoh? Terjadi di zaman Rasulullah SAW pasca perang Khandaq. Setelah perang Khandaq, malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyatakan perang belum selesai. Aku belum membuka pakaian perangku. Kita mendatangi para pengkhianat Bani Quraizah. Maka Allah SWT memerintahkan para sahabatnya, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikepunglah Bani Quraizah sampai kemudian mereka terkalahkan dengan izin Allah SWT dan mereka tunduk minta dihukumi. Aku ingin dihukumi oleh orang yang dekat dengan kami bangsa Yahudi, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Boleh enggak? Diizinkan sama Nabi? Diizinkan. Wahai Sa'ad, mereka meminta dihukumi olehmu. Boleh. Yang penting, seorang muslim mukmin tadi berusaha untuk menghukuminya dengan hukum Allah tetap. Walaupun bahasa mereka, saya ingin dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad menyatakan, kalau kalian ingin hukumku, kalian ridho, kami ridho, engkau saudara kami, kalian engkau adalah halif dari bangsa kami. Taib. Pisahkan laki-laki dengan perempuan. Pisahkan laki perempuan. Terus berkata pada yang laki-laki, pisahkan yang dewasa dan anak-anak. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Kata beliau, yang dewasa, bunuh mereka, para pengkhianat-pengkhianat tersebut. Dan anak-anak dan wanita sebagai tawanan perang. Maka dipuji oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, asabta, engkau tepat dan engkau hakamta bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, engkau menghukumi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Artinya, walaupun judulnya hukum Sa'ad, tetapi dalamnya hukum Allah Taala. Mengapa? Kalau sampai Sa'ad salah, ya Sa'ad yang salah. Tapi kalau ini hukum Allah, ternyata salah, bagaimana? Barakallahu fikum. Demikian pula ketika dalam peperangan-peperangan tadi disebutkan oleh Nabi SAW, kalau mereka minta diturunkan atau dihukumi dengan hukum Allah, maka katakan, kami akan menghukumi dengan hukum kami. Kalau mau ditulis, ditulis. Ini perjanjian antara kami, kaum muslimin dari negeri ini, dengan kalian, kaum Nasrani dari negeri ini, atau Yahudi, bahwa kami menghukumi kalian sebagai begini-begini-begini, yang harus membayar begini-begini, ila akhirnya. Walaupun tetap berupaya untuk mencocoki hukum Allah, tetapi tertulisnya hukum kami. Limadha? Mengapa? Karena belum tentu kalian tepat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq.